Memang kalau lagu terus kita hanya meniru, kadang-kadang kita itu sering alpa. Satu hal yang tadi saya bilang dengan yang menang-menang jadi pengucap buat itu saja. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah. Mandek. Maksudnya innalillah itu apa? Tinggalkan sholat. Kenapa kau disebut innalillah? Sampai harus meniru sesuatu hal yang salah. Ini saya juga. Jangan-jangan orang yang menerjemahkan lagu cara yang menjadi solawat ini sengaja untuk merusak. Maka dari itu ikuti hadir saya. Mentang-mentang yang meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik. Coba lanjut. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik. Tinggal ya kena, orang tinggal ya orang apa, sebenarnya ia harus ngeri kena. Saya selalu meneliti itu, supaya saya kasih animasi salah di orang daripada ngalah orang lahir jadi salah, orang yang mati pada salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ngaji ya orang awal mawan dia. Kalau ya orang umurnya harus tua, katanya peniki. Oh iya Panwas, terima kasih datang ngawasi buat dari minyak kampanye. Mau sih kampanye ini. Foto sing kosong kalau foto sing usaha isinya ya. Maksudnya kaya, maksudnya ini dia sih usia muda. Bapak, Ibu, hari ini Pak Ustadz Firman di dalam Yayasan Hidayatul Mubtadi'in ini melaksanakan haflah. Kudus ketik mawan sing lama kena resaka. Sing dipelajari wonten yayasan iki, wonten pesantren iki napa? Quran ya. Quran. Terus ya. Sapa bae, ning ndi bae, panggonan lamane apa bae. Angger tembiku wonten ada proses belajar mengajar tentang Quran, maka panggilanipun Pak Ustadz Kirman iki layak untuk disebut dengan taman surga, yaitu Raqdatul Jannah. Sampean dengan samirawu temriki, saya tadi sudah mengatakan volumenya jangan dirubah-rubah. Ini tadi tukang speaker niku menambahi bass. Darane api kok. Bengung pun niki pun cekap. Pun tukang speaker sambung ngorong-ngorong Pak Maliki pun cekap. Karena kadang-kadang orang waktu garang-garang sing kuat tadi tujuannya bukan speaker. Saya ini mau menyimak terutama adik-adik yang muda ini ya, harus cerdas. Quran itu gunanya ya nopo, tempat panggolipannya menungsa. bawa cantok. Tunjuk. Apa kata kalau koran? Pan gua apalan dok? Quran itu tanya ni apa? Habis ada yang mengatakan pedoman itu bahwa Quran itu adalah cintakane wong urip. Sapa bae wong urip sing dicintak berdasarkan Quran, moko matine ati. Uripe ya kok penak. Dikoten surat Al-Baqarah 185 wonten ngisi sahru Ramadan. Cepet-cepet tadi. Ayo monggo nang direwangi Pak Dikus niku sanes ustaz nggih Pak Dikus sanes kiai nggih. Kula sareng-sareng kesih dadi santri nyong lagi isi pada apa arane sinau ra. Anji ni wong bodho. Mulane niku wong pembawa acara kaya ngluwien Maido Hasanah berikutnya. Kowe karep Maido Hasanah kuwi apa? Jangan janji apa? Aja mung janji ngomong to yo, sing ngerti-ngerti ngono lho. Cremo Maido Hasanah. Maksudnya kayak nyongkok nutur-nuturi sengapik. Gak mau nyonuturi awak kedek berurung karuan bisa nuturi uang. Bisa kayak kelupak bodoh di pakon ya. Bisa ngobrol di pakon ya. Menang Quran itu disindir mungkar. Tak tok menanyok kayak orang tega. Menang tega. Kemana kapan ngomong meninyong bisa macul. Tunggu di tes itu juga bisa macul kemana ini lah. Nyong bisa ngerias penganten. Barang ngerias penganten malah nganten wadone dari kumis. Siapapun yang mengeluarkan Maido Hasanah syaratnya siji kudu bisa dadi uswatun. Kudu bisa dadi contoh dingin mbek ngomong. Dadi contoh urung bisa. Ah, terbangan kayak gampang. Paling tiga kena pura bisa. Yes. Huda linas. Kalau gak salah gitu. Kita harus suri di bawah suri. Hati habis malam. Buka HP. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي baik sing beragama Islam maupun yang bukan agama Islam. Cuma nungsal gitu. Kinten-kinten sampean wong Islam tahu ngatokna Quran maring wong sing sak jabane Islam ya. Boten. Kan dikatoki. Ayo kita korbankan semangat, kita bakar semangat, kita tambah semangat untuk membumikan Quran di dalam setiap dada manusia. Pekerjaan ini abot katone, tapi selalu gini panjenengan wis lakoni. Contoh, begitu ana wong numpak motor, motor yang jungkel, wong tiba, sampean nulungin dingin, apa takon agama yang dingin? Nulungin. Orang takon agama yang dingin apa ya? Karena agamanya apa om? Yang Kristen. Cepat ini sesungguhnya. Lalu kita bisa buku wong Islam, buku wong Kristen, buku wong Buddha, buku wong Hindu yang menung yang si arane menungsa hukume wajib untuk diberi petunjuk dengan dasar Quran. Quran sing pripun? Quran sing dibaca kena? Apa Quran sih wis menjelma menjadi amalan Quran? Kayak betulin ya. Saya apa ini sih? Ngantuk. Sing dituduhaken maring wong-wong sing durusa jabaning Islam, kenapa kemudian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang di luar yang membenci Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun simpatik terhadap sifat kanjeng Nabi? Ditiru. Wibawa dari sebuah agama itu terletak pada penganutnya, pada kelakuan penganutnya. Islam pan dhuwur, Islam pan ambles, tergantung daripada pemeluknya. Paham ya? Oke. Kenapa kita kemudian munajat kepada Allah untuk bisa bakti dianurin, dikuangin? Coba disimpan dulu. Maaf kalau yang sudah tidak betah boleh pulang. Silakan. Monggo simpati kondul-kondul. Ini penting sekali. Ayat selanjutnya itu wabayinati minal huda wa bayinati, ini kenapa? Bayanun. Untuk penjelas. Penjelaskan gue gawe apa? Supaya sing haram ya cetak, sing halal ya cerak. Gak ada yang namanya menurut hukum Quran menulis setengah haram setengah halal. Gak ada. Seperti pantus ketika membubarkan tempat pelacuran, ada yang berdamai dengan saya. Pantus kami berhak hidup. Maka dari itu aku mohon untuk satu hari saja aku buka. Saya mengatakan tidak bisa. Boleh kamu hidup, tetapi kalau kamu kemudian hidup menyebarkan penyakit AIDS, kemudian yang akan rusak generasi-generasi muda se-Kabupaten Tegal, saya yang tidak punya. Untuk pembeda jelas. Sampai mereka mengatakan orang pantak pilih maning, saya tidak akan pernah khawatir karena tidak dipilih Anda. Perlu pahlawan-pahlawan yang membumikan Quran di dalam dada seperti Ustaz Kirman ini. Harus ada kirman-kirman yang lain, yaitu kirman-kirman kecil, kirman-kirman anak-anak yang baru haflah ini akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita Ustaz Kirman. Tepuk tangan kita semuanya. Untuk apa? Angger Quran wis ada penjelingan kan berarti jenengan kayak Pak Ustaz terus itu loh ngendikan nggih. Berarti sampean kan wis pernah karo Kanjeng Nabi yo. Sing gawa Quran sinten sih? Kanjeng Kanjeng Nabi. Quran iku informasinya saking malaikat Jibril, sing paling dawuh Gusti Allah. Kalau bisa untuk pembeda, mohon tolong saya pinjam kebangnya dua. Ben. Gigi, sing nom-nom, gigi, sing cerdas, gigi. Kenapa mesti harus ada pembeda? Karena yang haram ini tidak boleh kita sentuh. Boleh ada, tetapi tidak boleh kita sentuh. Contohnya, babi wonten mboten? Ada. Tai wonten mboten? Ada. Tapi wonten ajaran pun mangan tai. Makan daging babi saja kan gak boleh. Kan gak tinggi. Tapi barangnya kan anak. Sing haram di tubuhnya. Anak gelas papat. Si jine teh, jine kopi, jine susu, si jine ciu. Bermanfaat segala itu mboten? Bermanfaat semua asal bisa dalai kopi saat kita kok kita pengen kopi minum kopi sah boleh saat kita pengen teh kita minum teh saat kita pengen air susu kita minum tapi yang ciu bermanfaat apa orang cangkeme bisa dengan orang bermanfaat ini semua ciptaan Allah bermanfaat kabe silit wujudnya kaya kabe tetap bermanfaat kita lalu ayu mengayu kita kasih silitnya kan gelem ciu ada manfaat tapi orang dinung bukan pan ngobong bata lengah saya ke angel ciune disiram nang ning kayu do pemuru botolnya kena ngomong matak curut awas hati-hati lo yang pintar lo ini mau ngahap lah akhir urusan tapi kalau bisa kekali ke heros itu gue bisa ke nyanyi bisa ke apa saya tapi pengen berpesan bahwa kita bumikan ke dalam hati Quran itu. Bocah cilik kalau mesti nahu Quran kayak gini, mesti haflah. Gede ini jadi apa baik? Quran ini sih nyindir, mbak. Temenan. Bocah nomor-nomor ayu kayak gue, mesti nahu Quran begitu pacaran, pacaran pan ngemek. Nikah dulu mas. Apalagi gue hanya memegang buku. Aku serahkan semuanya. Setelah hijab kumpul berlangsung. Setelah ijab kabul, maka orang tua yang menitipkan anaknya kepada Rodotul Jannah dari Pak Irman ini adalah merupakan sesuatu orang tua yang akan beruntung dunia dan akhirat. Amin. Tahun biennya pernah melihat jam siji. Mau yang usteka awal jam jangan usteka ini tetap jam rolas lebih muka orang apa bukan dilalat Gusti Allah dijabahi belum bunyi Quran tengah ini sampean pas jam-jam semene amin dan malam semua sunah rasul loh sunah rasul kepi menung bojone lagi M bukan lagi M ya. Nah, sekarang kita masuk tahun 2018. Masuk tahun 2018. Mas Kirman sudah meniru apa yang diajarkan oleh para ulama, pewaris-pewaris Nabi. Ulama mudune maring kiai, kiai mudune maring ustaz, ustaz maring guru agama. Yaitu supaya besok kita itu bikin barisan, bikin kelompok. Wong urip kan tetap berkelompok kok. Dijajar, jaringan ini hadroh atas yang tinggi, kan kudu berkelompok. Jajar, terbangin misah, beli beduknya misah, terus kemudian senyanyi misah, yang ada bisa bersatu apa orang? Bisa boleh. Walaupun nggak bawa mie kopok, jadi kayaknya pada mie. Wong suket beana suket krokot suket alang-alang suket teki anak kelompoknya dewek-dewek lah manusia niku kalau gak salah di surat As-Saff itu ada mas ayat 4 surat As-Saff ayat 4 ini berkali sing penting pokoknya bahwa Allah itu mencintai barisan yang baik seperti bangunan yang lurus bulan Marsus kalau bahasa Arab Sama bikin barisan hari ini. Jelas beda kayak karo barisannya wong petan. Barisan wong petan lempeng kaya ngapa langka wong petan dari orang rasane. Laras mboten, Bu. Lah kaya sing lakoni kaya udah jadi kita orang ngerti petan, orang ngerti ini sampo kok ya. Sama-sama barisan. Pada pe wong kupengan. Wong jago mubeng kuwi anger maca Yasin kabeh apik tapi wong jago mubeng adep-adepane kartu remi katone tarukun tapi atine pengen ngalah ngaliane kabeh terus apa mboten. Adine pertarungan. Begitu Kanjeng Nabi sampun ngandhapaken Quran.